tuku tongkol cuma loro kesae mentol isine mbako. Sinau supaya dadi murid sing paling maju. Nek wis mulai teko sekolah bergaul kutu tiga. sampe tuminta akhire jatono asmane wong tuwa ngesakno adekku nek eling riwayate mulo nglalekno kuwajibane sampe nyembranakno nek sekolahe sebab nuruti karepe dhewe jam 6 esuk budal jare ngampiri kancane wong tuwa dipamiti seneng atine duwe anak sregep mempeng sekolahe dadak nduk dalan menggo sapa nok tuku sing rame dasar adekku areke ayu mlebu toko barengku yang goyo oleh mlaku modele kaya kesusu mulo aksine kaya-kaya ana sing dituku dadak kepethu arek lanang ganteng oleh delok sampe mendel arek lanang dilere komeng sameng sem adikku tertarik jatuh cinta seko nyongkon arek lanang pancene aksi bare adikku terus dicidoki arek lanang langsung ditakoni mas ape tidak endi sebab gawa kunci jarene ape joko mersi ngakune arek lanang jare dadi direksi adekku cintae tambah setengah amati durung suwe oleh omong-omongan dadak diparani bapak polisi arek lanang dicekel jare mari nyolom TV ayo memelo ya getun buri tak kakone ayo cak biasa sekolah sir-siran ae. Lapo ya adikku dhewe tapi. Berangkat. Sing besengut blonjone kurang sewa weke katut bareng sing eto eling sing lanang ditabuk parut ana sing arani cula-culi disco tak jogeti kok krasa entu gak ngerti doa mati enteni pegawe toko sebab tempat tidurku sik bayar separo gak ngecap jamanku nom-noman sir-sir aku sak pirang-pirang kadek dudu anake wong sembarangan ngalor ngidul sedan-sedanan tapi sing pero iyo gak heran iku ngono sedan silian opo mane bareng aku kawinan Sri kawin 20.000 bojoku tak jak urunan ijene opo yo painten ketiban cendelo namung semanten kidungan kelah